Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita sampai alhamdulillah kepada penjelasan tentang penetapan sifat al-yadain, dua tangan, yaitu penetapan sifat dua tangan bagi Allah Ta'ala. Di dalam ayat ini, di dalam bab ini terdapat dua ayat yang menjelaskan menjelaskan tentang sifat Allah, yaitu al-yadain, dua tangan. Dan tangan Allah sebagaimana disebutkan berjumlah dua, dan tangan di sini maksudnya adalah tangan yang sebenarnya sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan tangan makhluk. Dan ini tangan, sifat tangan merupakan sifat dzatiyah. Artinya senantiasa Allah bersifat dengan sifat tersebut. Itu sifat dzatiyah. Senantiasa dan tetap Allah bersifat dengannya terus-menerus, tidak bermula dan tidak berakhir. Itu sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah. Jadi kita harus meyakini bahwasanya Allah memiliki dua tangan yang sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan tangan makhluk. Tangan yang sebenarnya namun sesuai dengan keagungan Allah. Adapun ayat yang pertama, Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam langsung dengan dua tangan. Ma mana'aka antas juga lima khalaqtu biyadai. Apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Maka dari ayat ini dapat diambil faedah bahwasanya Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam langsung dengan dua tangan beliau, dengan dua tangan Allah. Kemudian yang kedua, dari ayat yang pertama ini dapat kita ambil sebuah faedah bahwasanya terdapat isbat al-yadain lillah, penetapan dua tangan bagi Allah Ta'ala, dan tangan yang hakiki yang sebenarnya sesuai dengan keagungan Allah. Adapun pada ayat yang kedua, maqalatil yahudu yadullahi maghlulah qullat aydihim walau inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Orang-orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu, dan saya ulangi, sebenarnya tangan mereka lah yang terbelenggu, dan mereka lah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Tidaklah demikian, tetapi kedua tangan Allah terbuka, Dia menafkahkan sebagaimana yang Dia kehendaki. Allah mengkabarkan dalam ayat ini bahwa Yahudi mensifati Allah dengan mengatakan tangan Allah terbelenggu. Maksudnya apa? Maksudnya tertahan dari mengeluarkan infak, yaitu memberi rezeki. Itu jahatnya Yahudi, mensifati Allah dengan menahan dari mengeluarkan infak, yaitu memberi rezeki. Memberi rezeki. ini menunjukkan bahwasanya apa? Menunjukkan sifat bakhil. Jadi Yahudi hakikatnya mensifati Allah dengan sifat bakhil. Sebagaimana mereka juga mensifati Allah dengan sifat fakir. Maka Allah bantah mereka dengan menjelaskan bahwa kedua tangan Allah terbuka. Artinya terbuka dengan luas pemberiannya dan kedermawanannya yang sempurna. Itu makna kedua tangan Allah terbuka. Yaitu terbuka dengan luas pemberiannya dan kedermawanannya yang sempurna. Jadi intinya dibantah oleh Allah bahwasanya sesungguhnya Allah Ta'ala maha dermawan. Adapun justru mereka lah yang bakhil. Sebenarnya tangan mereka lah yang terbelenggu. Artinya yang bakhil. Mereka itu yang bakhil, begitu maksudnya. Dan ini terbukti. Yahudi adalah orang yang termasuk paling bakhil. Kemudian yang berikutnya, dalam ayat ini terdapat penetapan dua tangan Allah yang hakiki sesuai dengan keagungan Allah, karena Allah Ta'ala berfirman bal yadahu, tetapi kedua tangannya mabsutatan, terbentang atau terbuka. Saya ulangi, akan tapi kedua tangannya terbuka. Ini kedua tangannya menunjukkan penetapan sifat dua tangan bagi Allah Ta'ala. Sehingga kesimpulannya, Allah memiliki tangan yang jumlahnya dua, dan tangannya adalah tangan yang sebenarnya, yang hakiki, sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama dengan makhluk. Dan juga tidak boleh kita tolak, karena memang ditetapkan dalam ayat ini. Adapun yang mentakwil, yaitu menafsirkan dengan tafsiran yang batil, bahwasanya tangan Allah adalah maksudnya kekuasaan Allah atau nikmat Allah, maka bantahannya mudah. Walhamdulillah. Yang pertama, kita bantah bahwasanya kekuasaan dan nikmat Allah tidak hanya dua jumlahnya. Padahal dalam ayat ini dan dalam ayat yang barusan kita pelajari, pada dua ayat itu sekaligus menunjukkan apa? Tangan Allah itu jumlahnya dua. Sedangkan kalau dibawakan pada makna kekuasaan atau nikmat, ya, kekuasaan dan nikmat Allah tidak hanya dua jumlahnya. Itu bantahan yang pertama, menunjukkan batilnya takwilan bahwasanya tangan Allah maksudnya adalah kekuasaan Allah dan nikmat Allah. Kemudian bantahan yang kedua, pada ayat yang pertama tadi, terkait dengan ayat yang pertama, bahwasanya Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam langsung dengan dua tangan Allah. Kalau dimaksudkan dua tangan tersebut adalah kekuasaan Allah, saya ulangi, kalau maksud tangan di situ adalah kekuasaan Allah, maka semua makhluk Allah ciptakan dengan kekuasaannya, bukan khusus Nabi Adam alaihissalam. Kita bantah seperti itu. Tidak ada makna pengkhususan kalau tangan dalam ayat yang pertama itu dibawakan pada makna kekuasaan. Karena setiap makhluk Allah ciptakan dengan kekuasaannya, bukan khusus Nabi Adam alaihissalam. Kemudian bantahan yang ketiga, tidak ada dalil yang menunjukkan benarnya takwilan tersebut. Mana ada dalil yang menunjukkan benarnya takwilan atau tafsiran batil tersebut dengan pemahaman yang benar, pemahaman as-salafus saleh? Mana dari di antara sahabat yang memahami seperti pemahaman takwilan tadi? Mana dalilnya? Tidak ada. Kalaupun mereka membawakan dalil yang dipaksa-paksakan, pemahamannya pun juga tidak ada yang menunjukkan akan takwilan tersebut. Pemahaman yang benar, pemahaman as-salafus saleh. Mana ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan yang lainnya dari para sahabat menyatakan bahwasanya ini maksudnya bukan dua tangan dalam ayat ini, tetapi maksudnya adalah kekuasaan Allah. Kemudian yang keempat, menyelisih zahir lafad, yaitu zahir maksudnya adalah makna yang segera tertangkap oleh pikiran tanpa butuh pemikiran yang mendalam. Zahir lafadnya kalau dikata, kalau disebutkan dalam ayat ini, ma mana'aka antasjuda lima khalaqtu biyadai, yadaiya itu ya dua tanganku. Juga demikian, bal yadahu mabsutatan, ya tangan, kedua tangan Allah, itu yang segera tertangkap oleh pikiran, yaitu zahir dari lafaz, zahir dari kata-kata dalam ayat. Jadi menyelisih zahir, sudah tidak ada dalil menyelisih zahir, kemudian dibantah dengan dua bantahan tadi, masih ditambah lagi mereka ini menyelisih ijma, kesepakatan as-salafus saleh atas zahir lafaz. Apa maksud kesepakatan atau ijma as-salafus saleh terhadap zahir lafaz? Bahwasanya semenjak ayat ini Allah turunkan, tidak ada satupun para sahabat yang kebingungan dalam memahaminya atau berselisih pendapat dalam memahaminya. Rasulullah SAW pun juga tidak menyampaikan apa takwilan-takwilan batil. Mereka semua pada diam ketika ayat ini turunkan, maksudnya tidak kemudian dia maksudnya tidak menyampaikan takwilan-takwilan yang aneh-aneh, yang neko-neko. Ini menunjukkan mereka sepakat atas zahir nas. Ya sudah pada faham, diam pada faham. Kalau ada yang janggal, maka sahabat tanya kepada Rasulullah SAW. Kalau pada diam, orang yang bahasa Arabnya masih murni, masih asli, kok ada kalimat dalam bahasa Arab disampaikan kemudian pada diam, ya sepakat maknanya adalah sesuai dengan zahirnya yang segera tertangkap oleh fikiran. Maka kalau saya ambil contoh, misalnya saya berbicara dalam bahasa Indonesia karena saya orang Indonesia, antum semua juga demikian orang Indonesia. Tangan kanan saya sakit, tercepit pintu kemarin. Dah, kemudian saya bicara yang lainnya, kalian enggak ada yang pada debat. Maksud Ustaz adalah apa, orang kepercayaannya yang sakit. Enggak, maksudnya adalah sekretarisnya yang sakit. Enggak, maksudnya tangan kanan yang sakit. Kalian pada diam, orang Indonesia asli pada diam. Pada diam. Nah, kok ada orang yang kemudian anak keturunan kita pada debat. Itu enggak benar. Maksudnya adalah tangan kanan yang sungguhnya. Maksudnya demikian, demikian, demikian. Antakwil jauh sekali dari makna zahir. Nah, padahal ketika itu sudah mengalami apa namanya pembauran dengan bahasa-bahasa asing, bahasa serapan banyak, orang yang menguasai bahasa Indonesia dari anak keturunan kita sudah mulai sedikit, sudah tercampur bahasa asli Indonesia, tambah meragukan lagi. Kok pada diem, gak ada yang pada bingung, itu menunjukkan ijma kalian. Bahasanya yang dimaksud adalah zahir dari lafaz. Kalau seandainya maknanya adalah bersayap, tidak difahami zahir lafaz, maka sangat mungkin kan Anda bertanya, maksudnya yang sakit siapa Ustaz? Seperti itu. Kok pada diem semua, berarti ijma kalian atas zahir lafaz. Jadi mereka itu menyelisih ijma' salafus saleh. Mana ada ijma' salafus saleh yang kebingungan dalam memahami ini? Mana yang mengeluarkan pernyataan statement-statement yang neko-neko dalam menafsirkan ayat tersebut? Ayatnya sama dari semenjak diturunkan, enggak ada yang protes, enggak ada yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang aneh-aneh. Padahal mereka masih asli bahasanya, mereka termasuk orang yang paling fasih dari umat ini, kelompok para sahabat radhiyallahu anhum yang langsung dibimbing oleh Rasulullah SAW dalam memahami bahasa Al-Quran, yang kalau salah langsung ditegur. Kok muncul profesor sekarang misalnya, kemudian bahasa Al-Quran itu tinggi. Bukanlah itu yang dimaksud. Anda tidak faham ketinggian sastra Arab. Ini coba pegang batuknya, barangkali panas, kasih paracetamol. Walaupun profesor, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Ini yang seperti ini gak masuk akal. Gak masuk akal. Apakah mereka mengalahkan bahasa Arabnya para sahabat radhiyallahu anhum, bahkan Rasulullah SAW? Ini makanya satu bantahan yang paling sulit untuk dihadapi oleh ahlul bid'ah itu ketika harus mengembalikan kepada pemahaman as-salafus saleh. Satu saja itu kita sampaikan, rata-rata langsung gugur kalau mereka benar-benar mencari kebenaran. Coba kamu mentakwil ayat ini demikian atau menafsirkan hadis itu begitu sesuai dengan ideologi kelompok kalian. Tayyib, sebutkan satu saja dari ucapan para sahabat radhiyallahu anhum yang sahih riwayatnya yang sesuai dengan pendapat kalian. Sebutkan apakah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan pernah punya pernyataan dalam tafsiran Al-Qur'an itu seperti tafsiran kalian dan kelompok kalian. Rata-rata jatuhnya di situ. Ketika mengikat standar pemahaman dengan as-salafus saleh. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum ini mengaji langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka tahu siang atau malam sebuah ayat tertentu diturunkan. Di antara mereka tahu pula tentang terkait dengan siapa kejadian di antara siapa atau di pada siapa ayat suatu ayat tertentu diturunkan. Sampai sedetail itu mereka tahu. Di antara mereka tahu maksudnya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu penetapan sifat dua mata bagi Allah Ta'ala. Jadi untuk bantahan 3, 4, 5 itu bantahan umum. Bantahan yang bisa kita gunakan untuk banyak subhat. Yaitu tidak ada dalil yang menunjukkan benarnya takwilan tersebut. Tentu dengan pemahaman yang benar as-salafus saleh. Kedua, menyelisih zahir lafaz, zahir nas. Ketiga menyelisih ijma as-salafus saleh atas zahir lafaz. Kemudian yang berikutnya penetapan sifat al-ainain. Dua mata bagi Allah Ta'ala. Terdapat 3 ayat di sini yang kesemuanya menunjukkan penetapan sifat mata bagi Allah yang jumlahnya ada 2 sesuai dengan keagungan Allah, tidak sama. Tidak sama apa? Tidak sama dengan mata makhluk. Dan ini merupakan sifat dzatiyah. Sifat yang senantiasa ada, tidak bermula dan tidak berakhir. Itu sifat dzatiyah. Wal kaifu dan bagaimananya majhul, tidak kita ketahui. Ayat yang ke-1 ini menunjukkan perintah Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersabar terhadap hukum Allah yang syar'i. Perintah dan larangannya yaitu perintah dan larangannya, hukum Allah yang syar'i itu perintah dan larangannya yaitu syariat Allah. Maupun kauni yang takdir. Dan Allah mengkabarkan bahwa dirinya pasti melihatnya, yaitu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan dan menjaga, memelihara dan memperhatikannya. Jadi firman Allah Ta'ala, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Rabbmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu kami yang dimaksud adalah Allah, maka K-nya dikapitalkan yang ada yang membawa buku terjemahan matan. Karena sebagiannya ada yang K tidak dikapitalkan. Bi'ayunina, dalam penglihatan kami, ini makna pertama yang ditetapkan adalah bahwasanya ini bermakna Allah memiliki mata. Allah melihat dengan matanya. Karena a'yun jelas itu maksudnya adalah mata. Maka isbat penetapan sifat mata bagi Allah itu yang pertama. Dan bahwa Allah melihat dengan matanya. Kemudian makna yang kedua yang ditetapkan terkait dengan konteks ini, bahwa bi'ayunina juga mengandung makna tambahan. Makna pokoknya yang terkait dengan pembahasan tauhidul asma wa sifat adalah penetapan sifat mata. Makna yang lainnya adalah penjagaan Allah. Ini sama sebetulnya dengan bahasa kita. Berjalanlah, saya melihat kamu dari belakang. Maksudnya bukan hanya melihat kalau ada apa-apa dibiarkan, tapi maksudnya adalah melihat sambil menjaga. Melihat sambil menjaga. Nah, oleh karena itu, dalam terjemahannya, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami dengan mata kami dalam, ya, ditambahkan seperti itu. Sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami dengan mata kami. Agar yang pokok ini justru tidak diingkari. Kalau seseorang memahami ayat ini hanya bermakna penjagaan, sementara ketika ditanya apakah dalam ayat ini terdapat penetapan sifat mata bagi Allah, dia mengingkari, maka ini berarti mentakwil. Mentakwil dengan tafsiran yang batil. Dari sisi batilnya, dari sisi bahwasanya maknanya sebatas menjaga saja, tidak ada makna pokoknya yaitu menetapkan sifat mata bagi Allah. Dari sisi itu, bukan dari sisi penjagaan, karena penjagaan juga terkandung maknanya, tapi itu adalah makna yang tidak boleh menyebabkan meniadakan makna pokok. Kemudian ayat yang kedua, di dalam ayat ini juga terdapat bi'ayunina, tajri bi'ayunina jaza'an liman kana kufir wa hamalnahu ala dhati alwah wa dusur, tajri bi'ayunina jaza'an liman kana kufir. Kami angkut Nabi Nuh ke atas batera yang terbuat dari papan dan paku yang berlayar dalam penglihatan kami dengan mata kami. Ini juga kapital. Sebagai balasan bagi orang-orang yang diingkari. Sama ini pembahasannya dengan yang tadi. Adapun ayat yang berikutnya, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna'a 'ala 'aini. Ini juga mengandung penetapan sifat mata. Mengandung penetapan sifat mata. Penetapan sifat mata ditambah dengan yaitu makna pengawasan. Jadi kalau terkait dengan sifat Allah itu tauqifiyah. Kalau Allah sebutkan dalam ayatnya bahwasanya Allah melihat dengan mata, maka kita tetapkan Allah melihat dan melihatnya Allah dengan matanya. Tetapi kalau seandainya Allah hanya sebutkan dalam ayatnya bahwasanya Allah melihat, tanpa Allah sebut bahwasanya Allah melihat dengan matanya, maka kita tidak berani pula menetapkan bahwasanya Allah melihat dengan matanya. Tauqifiyah itu seperti itu, berhenti di mana dalil menunjukkan tentang sifat Allah, tidak melampaui batas dan tidak mengurangi. Sehingga ketika dalam dalil disebutkan bahwasanya Allah mendengar, tetapi tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah mendengar dengan telinga, maka ketika adik kita tanya, apakah mas, apakah Allah memiliki telinga, namanya anak kecil, Anda jelaskan setelah liburan Anda ketemu di rumah Anda dengan adik Anda, kemudian Anda mulai sampaikan apa namanya tauhidul asma wa sifat dengan bahasa anak, bahwasanya dek, anak, dek, Allah memiliki mata, Allah memiliki tangan. Maka refleks bisa jadi sang adik bertanya, apakah Allah memiliki telinga? Nah ini hati-hati yang seperti ini. Kaidahnya bahwasanya penetapan sifat Allah itu tauqifiyah. Ada dalil yang menetapkan, kita tetapkan pula. Ada dalil yang menolak sifat aib dari diri Allah, kita tolak pula itu. Tapi kalau dalil itu tidak menetapkan dan tidak menolak, kita pun tidak menetapkan dan tidak menolak seperti pada telinga. Kita tidak katakan Allah mendengar dengan telinganya, kedua telinganya. Kita pun tidak menolak, karena gak tahu. Terus pokoknya sesuai dengan dalil Allah mendengar, selesai titik. Apakah mendengar dengan dua telinga? Apakah mendengar dengan tidak mendengar dengan kedua telinga? Tidak ada dalil yang menunjukkan, menetapkan, dan tidak ada dalil yang menolak. Itu tauqifiyah, konsekuensi tauqifiyah di situ. Karena tidak ada dalil yang menolak dan tidak ada dalil yang menetapkan, kita pun tidak menolak dan tidak menetapkan, kecuali kalau mengandung makna aib bagi Allah, pasti kita tolak. Karena dalil jelas menunjukkan Allah disucikan dari segala aib, dari segala kekurangan. Kecuali kalau yang ditanyakan oleh adik kita itu kepada kita adalah mana yang aib bagi Allah, mana yang kurang sempurna bagi Allah, maka langsung kita tolak. Hanya saja masalahnya, terkadang sesuatu itu aib bagi kita tetapi merupakan sifat sempurna bagi Allah, dan sebaliknya. Dan sebaliknya, bahwa terkadang suatu sifat itu sempurna bagi kita namun aib bagi Allah, terkadang suatu sifat itu aib bagi kita namun sempurna bagi Allah. Oleh karena itu perlu mempelajari. Paling mudahnya adalah wallahu alam, begitu jawabannya. Oleh karena itu sesungguhnya guru-guru TK, TPA itu perlu mempelajari tauhidul asma wa sifat ketika mereka ini mengajarkan akidah yang benar tentang Allah kepada anak didiknya. Karena biasanya anak-anak itu kritis pikirannya, bertanya sampai detail. Jadi kita tidak katakan ya dan kita tidak katakan tidak untuk pertanyaan apakah Allah mendengar dengan dua telinga. Ketika Allah memiliki dua tangan, ketika kita sampaikan kepada adik kita bahwasanya Allah memiliki dua mata dan melihat dengan dua mata, kemudian dia teruskan pertanyaannya dengan apakah Allah mendengar dengan dua telinga, maka kita tidak katakan ya dan tidak pula kita katakan tidak. Seperti itu. Kalau tadi apa di awal-awal belum saya rinci seperti itu, maka ini perinciannya, atau tidak saya sampaikan seperti itu, maka ini apa namanya penjelasannya. Kalau ada yang mungkin salah ucap tadi, maka ini yang sebagai ralatnya, yaitu tidak kita katakan tidak dan tidak kita katakan ya. Artinya kita tidak mengatakan Allah mendengar dengan dua telinga, tidak pula kita katakan Allah mendengar tidak dengan dua telinga. Karena nafi dan isbat tidak ada di dalam dalil tentang hal itu. Tauqifiyah itu mengisbat sesuatu yang diisbat dalam dalil dan menafikan sesuatu yang dinafikan dalam dalil. Kalau tidak diisbat dan tidak dinafikan, kita pun tidak mengisbat dan tidak menafikan, kecuali jika mengandung makna aib atau kurang sempurna bagi Allah. Kemudian dari mana kita simpulkan bahwa Allah memiliki dua mata, artinya jumlahnya adalah dua, adalah berdasarkan riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau bersabda, "Inna rabbakum laisa bi'awar." Bahwasanya sesungguhnya Rabb, artinya sesungguhnya Rabb kalian tidaklah buta mata yang satunya. Ini menunjukkan jumlah mata Allah dua. Ini menunjukkan jumlah mata Allah dua. Nah, kemudian di sini ada catatan. Kita sudah mempelajari tentang tangan, tentang mata. Kemudian kita perlu pahami bahwasanya dalil yang menyebutkan mata dan tangan Allah ada tiga bentuk. Yang pertama mufrad, disebutkan mata dalam bentuk mufrad. Atau dua, terkadang disebutkan dalam bentuk dua, tangan Allah misalnya disebutkan dalam dalil dua. Kalau mata ya yang mengandung makna dua, seperti hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim tadi. Terkadang disebutkan jamak ayun, contohnya misalnya. Ini tidak saling bertentangan. Tetap harus kita yakini bahwasanya jumlah mata dan tangan Allah adalah masing-masing dua. Artinya mata Allah dua, tangan Allah dua jumlahnya. Bagaimana dengan memahami yang bentuk tunggal dan bentuk musanna, yaitu dua? Jawabannya adalah kalau yang mufrad dan mudhaf, yaitu disandarkan kepada kata yang sudahnya, menunjukkan umum. Artinya mencakup seluruh keterangan tentang tangan dan mata Allah dalam dalil. Jadi mufrad kok mudhaf, itu kaidahnya menunjukkan umum. Seluruh keterangan dalam dalil-dalil yang menunjukkan tentang mata Allah, maka itu berlaku semuanya. Dan ternyata dalam dalil disimpulkan bahwasanya jumlah tangan dan mata Allah ada dua masing-masingnya. Berarti yang mufrad itu pun juga dimaknai bahwasanya tetap tidak bertentangan dengan yang musanna. Adapun yang jamak bagaimana? Kalau yang musanna jelas menunjukkan apa? Jumlah. Kalau yang musanna jelas menunjukkan jumlah, yaitu dua. Musanna yaitu yang menunjukkan bilangan dua, maka ini menunjukkan jumlah. Adapun yang jamak bagaimana juga tidak bertentangan, karena bentuk jamak itu menunjukkan pengagungan, bukan menunjukkan jumlah. Jadi tidak bertentangan dengan keterangan tentang mata dan tangan Allah itu ada dua. Jadi konteksnya adalah pengagungan ketika disebutkan dalam jumlah, ketika disebutkan dalam bentuk jamak. Itu konteksnya mengagungkan, bukan menjelaskan tentang jumlah. Kemudian berikutnya tentang pendengaran Allah dan tentang penglihatan Allah. Penetapan sifat as-sam'u, nama sifatnya as-sam'u, mendengar. Adapun as-sami'u itu nama Allah. Kalau nama yaitu sebutan bagi sifatnya yaitu as-sam'u, mendengar. Kalau maha melihat, yang maha melihat itu terjemahan nama Allah. Nama Allah al-basiru. Kalau terjemahan nama Allah as-sami'u itu yang maha mendengar. Jadi kalau diawali yang itu biasanya digunakan untuk terjemahan nama Allah. As-sami'u nama Allah, al-basiru nama Allah. Artinya yang maha mendengar, yang satunya yang maha melihat. Adapun sifatnya as-sam'u mendengar dan al-basaru melihat. Dari setiap nama Allah pastilah mengandung sifatnya. Jadi terdapat penetapan sifat as-sam'u dan al-basaru bagi Allah Ta'ala dalam sekumpulan dalil-dalil yang akan kita pelajari ini. Ada 7 ayat. Ayat yang pertama tentang menunjukkan tentang pendengaran Allah. Namun ada makna yang perlu kita jelaskan terkait dengan pendengaran Allah dan penglihatan Allah, yang sebenarnya sudah disampaikan pada pertemuan yang terdahulu. Tapi ini mengulang dan memberi dan ada tambahannya sedikit. Jadi kalau Anda mendapatkan dalam dalil tentang pendengaran Allah dan penglihatan Allah, maka gunakan perincian, makna perincian berikut ini. Macam-macam makna sam'ullah, yaitu pendengaran Allah. Anda mendapatkan tentang pendengaran Allah, dalil tentang pendengaran Allah dalam ayat Al-Quran, maka antum perhatikan perincian makna-makna berikut ini. Jadi macam-macam makna sama Allah, pendengaran Allah, secara garis besar ada 2. Yang pertama bermakna al-ijabah, pengkabulan. Tentu dengan tetap menetapkan makna pokoknya yaitu mendengar. Yang kedua idrakus saut, penangkapan suara. Adapun penangkapan suara terbagi lagi menjadi 3. Kok antum dapatkan sebuah dalil tentang pendengaran Allah dan maknanya adalah idrakus saut, penangkapan suara, maka antum rinci lagi yang mana ini yang dimaksud. Jelas ini ketiga-tiga perincian yang akan saya sebutkan ini itu tetap diiringi dengan makna pokoknya yaitu penangkapan suara alias mendengar. Tetapi perlu difahami makna perinciannya ini. Yang pertama al-ihathah, yaitu bukan sebatas mendengar saja yang kita pahami dari sebuah dalil, tetapi juga makna keumuman peliputan pendengarannya. Bahwasanya pendengaran Allah meliputi segala macam suara. Itu maksudnya al-ihathah, peliputan. Yaitu menunjukkan bukan sekedar mendengar, tetapi kemahasempurnaan pendengaran Allah berupa apa? Bahwasanya pendengaran Allah meliputi segala sesuatu. Keumuman peliputan pendengaran Allah. Itu namanya al-ihathah. Kemudian yang kedua, an-nasru wa ta'yid. Tetap mana pokok ditetapkan, yaitu mendengar, tetapi ditambah dengan pertolongan dan peneguhan. Dan yang ketiga, at-tahdid, pakai hak besar, yaitu pendengaran dengan maksud ancaman. Dengan tetap memahami apa mana pokoknya, yaitu mendengar, tapi juga diiringi dengan makna ancaman. Sehingga kalau antum tahu perincian ini, kemudian antum buka kitab tafsir, kok ada di antara salah satu imam mufassirin menafsirkan an-nasr wa ta'yid, al-ihathah, atau kemudian at-tahdid, karena memang sam'ullah itu mengandung kemungkinan makna-makna tersebut. Tapi bukan berarti ahlu tafsir ini menolak sifat mendengar, tidak. Ahlu tafsir itu tetap menetapkan makna pokoknya, tapi memberi penjelasan tambahan. Bahwasanya sih ada faedah lain, bahwasanya di dalam ayat ini ada faedah lain, bukan sebatas menunjukkan Allah mendengar suara tersebut, tapi ada penghayatan yang lainnya. Bahwasanya pendengaran Allah meliputi segala sesuatu. Kalau kita membaca sebuah dalil yang di dalamnya terdapat makna ihathah di samping makna pendengaran, itu kan muncul rasa apa? Rasa takut kita kepada Allah Ta'ala. Inilah yang dimaksud bahwasanya setiap sifat Allah itu mengandung tuntutan peribadatan. Apa peribadatan yang kita hadirkan, yang kita persembahkan kepada Allah tatkala kita memahami sebuah dalil itu bukan hanya menunjukkan makna pendengaran, tapi juga makna al-hathah, peliputan, adalah rasa takut kepada Allah. Bayangkan bagaimana takutnya ulama yang faham akan makna dalil dengan penghayatan yang mendalam. Ketika seorang memahami dalam sebuah dalil bahwasanya Allah Maha mendengar semua suara dalam waktu yang bersamaan tanpa ada kesamaran sedikit pun, mendengar dengan jelas yang jauh maupun yang dekat, suara yang jauh maupun yang dekat. Dalam detik ini Allah mendengar suara saya dan suara kalian ketika misalnya berbisik-bisik di hadapan saya ataupun para akhwat yang ada di atas. Mendengar pula dalam detik yang sama seluruh suara yang ada di dalam dasar laut yang dalam, dari suara-suara apa? Ikan-ikan kecil yang tertutup dengan gelapnya kedalaman laut ratusan kilometer, ditutupi dengan mendung, ditambah lagi dengan kegelapan hujan, ditambah lagi dengan dan seterusnya, tetap Allah mendengar suara yang jauh di sana dan suara dimanapun juga dengan jelas tanpa ada kesamaran sedikit pun, walaupun secara bersamaan bersuara makhluk-makhluk Allah tersebut. Maka ini muncul dalam hati kita rasa takut kepada Allah ketika kita mau berbuat kemaksiatan dalam bentuk suara, entah mencela seseorang dengan zalim, entah menggibah seseorang tanpa alasan yang hak, entah menuduh dengan tuduhan palsu, entah dan seterusnya. Allah Maha mendengar. Itu faedah al-ihathah. Adapun mana-mana, macam-macam makna basarullah, penglihatan Allah, secara umum ada dua juga. Yang pertama al-ilmu. Penglihatan Allah dengan makna mengetahui. Di samping juga ditetapkan makna melihat. Kemudian yang kedua adalah ar-ru'yah al-basariyah. Yaitu penglihatannya dengan makna penangkapan objek penglihatan. Kalau tadi idrakus saut, yaitu penangkapan suara, kalau ini penangkapan objek penglihatan. Dalam bahasa kita ya melihat itu. Nah, ar-ru'yah al-basariyah ini penangkapan objek penglihatan dengan mata Allah. Ini terbagi lagi menjadi tiga. Masing-masingnya tetap ditetapkan mana pokoknya melihat dengan mata Allah. Melihat dengan mata Allah. Yang pertama yaitu al-ihathah wal ilm, peliputan dan ilmu. Yaitu maknanya sama dengan tadi pendengaran. Kedua dan ketiga sama, an-nasr wa ta'yid dan at-tahdid. Sama dengan perincian pendengaran berupa pendengaran Allah berupa yang maknanya berupa idrakus saut tadi. Perinciannya tiga sama. Maka ketika seseorang itu menghayati ayat tentang bahwa Allah Ta'ala melihat hambanya, maka dia akan apa? Dia akan berusaha untuk istiqomah ikhlas di dalam beribadah. Walaupun tidak ada yang melihat dari makhluk-makhluk Allah. Cukuplah Allah yang melihat perbuatannya. Walaupun tidak ada saksi dari makhluk Allah yang melihatnya, tidak ada yang memuji, dia tetap ikhlas karena tujuannya sudah tercapai, yaitu mencari keridhaan Allah. Dia sudah dilihat oleh Allah, sudah cukup bagi dia. Walaupun namanya tidak disebutkan, yang disebut-sebut adalah nama-nama bawahannya, anggotanya, orang-orang yang mungkin dalam tim dakwah kerjanya sedikit, kok itu yang malah disebut-sebut, itu malah yang dikenal di media sosial. Tidak usah bersedih. Keimanan kita terhadap makna ru'yah al-basariyah yang jenis al-ihathah, peliputan, bahwasanya penglihatan Allah ini meliputi segala sesuatu yang merupakan objek penglihatannya, maka ini apa? Kita menjadi tentram. Allah tahu kok. Pasti tahu Allah. Pasti melihat apa yang saya lakukan. Seperti itu. Oleh karena itu namanya ikhlas ya. Itu ditempatkan di mana saja, dia akan tetap bahagia karena maksudnya tercapai. Maksudnya tetap bisa tercapai di mana saja dia tempatkan. Kalau di belakang ya, tuturi handayani, Kalau di depan ya ing ngaso suntulodo, kalau di tengah ya ing madya wangun karso. Enak mau ditempatkan sebagai ketua panitia penyelenggara daurah, maka dia pun juga menjadi pemimpin yang baik yang diridhoi oleh Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau ditempatkan di tukang parkir panas-panas enggak pernah dikenal oleh ustadznya. Kalau lapar paling duluan lapar, kalau kenyang paling terakhir kenyang. Menunggu sisa-sisa snack misalnya, maka yang seperti ini kalau dia sebagai bawahan, maka dia menjadi bawahan yang baik. Wong sing saya cari adalah keridhaan Allah. Keridhaan Allah bisa didapatkan dalam posisi apapun. Di depan, di tengah, di belakang. Itu ikhlas. Bukan sebagaimana mungkin sebagian terjadi pada sebagian orang. Kalau saya yang bukan pengurusnya, saya gak ikut bantu. Kalau mau saya bantu saya, ya saya pegang kepengurusan. Nah ini perlu dievaluasi. Apakah niatnya ingin mencari ridha Allah? Kalau yang ngurus dia, ya kelompok dialah yang kerja. Saya enggak mau membantu anu capek-capek enggak dapat apa-apa. Nah, emang yang dicari apa? Yang kalau yang dicari adalah keridhaan Allah, tetap akan bisa didapatkan dimanapun posisi Anda. Dulu ketua umum misalnya, ketum dulu. Kemudian sekarang kepanitiaan yang sekarang jadi tukang parkir. Ya sudah, ikhlas. Yang dicari tetap ada keridhaan Allah. Walaupun dulu ini saya yang memutuskan apa-apa dulu saya. Yang megang keuangan, yang megang berhak mengeluarkan dana dan seterusnya. Sekarang saya gak bisa apa-apa dalam tanda petik. Tetap dia semangat bekerja. Karena yang dicari bukan apa? Bukan kedudukan. Itu diantara buah dari memahami nama-nama dan sifat Allah. Sebetulnya kalau waktu itu cukup, tidak hanya satu tahun pelajaran, kemudian bisa mengambil faedah-faedah dari buah-buah setiap ayat tentang nama ataupun sifat Allah, maka sungguh ini benar-benar iman tafsiriyah ini kita dapatkan dengan lebih besar pengaruhnya. Pelajaran tersebut terhadap peningkatan iman yang ma'rifatullah tafsiliyah, maksud saya bukan iman tafsiliyah, ma'rifatullah tafsiliyah. Karena mengenal Allah itu bisa bentuknya global dan bisa bentuknya yaitu terperinci. Kalau global penekanannya pada pemagaran agar tidak terjatuh ke dalam kekafiran, kemurtadan. Kalau terperinci maknanya setiap penetapan sifat Allah disebutkan dalil-dalilnya, dibahas, diambil faedahnya dan seterusnya, itu meningkatkan kesempurnaan iman. Di samping juga terdapat penjaga buahnya yang bisa kita petik adalah terjaga dari asal imannya. Jadi semakin takut dia kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin mengharap keridhaan Allah dan seterusnya. Baik, berikutnya adalah al-kaidu wal mihal wal makru. Al-kaidu wal mihal wal makru. Tipu daya kepada orang yang berhak mendapatkannya. Penetapan sifat tipu daya kepada orang yang berhak mendapatkannya. Jadi kalimat ini kalimat terjemahan kepada orang yang berhak mendapatkannya itu penting. Karena sifat-sifat al-makruh, al-mihal, al-kaidu itu tidak ditetapkan secara mutlak dalam setiap kondisi untuk Allah Ta'ala, tidak. Jadi sifat al-makruh, al-mihal, al-kaidu itu tidak ditetapkan secara mutlak dalam setiap kondisi tidak ditetapkan bagi Allah secara mutlak dalam setiap kondisi. Kalau begitu harus ada takyidnya, takyidnya, keterangan pengikatnya. Nah, oleh karena itu dihasilkan terjemahannya ada agak panjang, penetapan sifat tipu daya kepada orang yang berhak mendapatkannya, kepada makhluk yang berhak mendapatkannya. Karena kalau sekedar tipu daya saja, Allah memiliki sifat tipu daya, nanti akan muncul pemahaman yang buruk, bisa jadi. Bukankah menipu itu adalah sifat yang tercela? Nah itu, oleh karena itu kalau diberi keterangan pengikat tipu daya kepada makhluk yang berhak mendapatkannya, maka itu sifat sempurna bagi Allah. Mari kita pelajari lebih lanjut agar lebih faham, insyaallah taala kita lebih faham. Ketiga sifat tersebut, al-makru, nama sifatnya al-makru, al-mihalu, al-kaidu. Ketiga sifat tersebut definisinya adalah menimpakan perkara yang dibenci atau bahaya kepada makhluk yang berhak menerimanya. Menimpakan perkara yang dibenci atau bahaya kepada makhluk yang berhak menerimanya tanpa disangka-sangka olehnya, yaitu oleh makhluk tadi, karena melalui sebab atau cara yang dia tidak ketahuinya. Itu namanya makar, itu seperti itu. Tanpa dia sangka-sangka, karena melalui sebab atau cara yang dia tidak ketahuinya. Itu namanya makar, itu begitu. Allah berbuat makar kepada fulan, itu maksudnya Allah menimpakan perkara yang bahaya, dibenci, kepada orang yang berhak menerimanya tanpa disangka oleh fulan tersebut. Karena Allah timpakan perkara bahaya, sesuatu yang membahayakan tadi dengan cara yang tidak diketahui oleh fulan tadi. Tahu-tahu terkena bahaya tanpa dia sangka-sangka. Perlu diketahui bahwasanya ketiga sifat tersebut merupakan sifat sempurna dan terpuji. Kapan? Jika pada tempatnya. Atau jika pada kondisi yang sesuai. Sebaliknya, bisa menjadi sifat tercela jika bukan pada tempatnya atau bukan pada kondisi yang sesuai. Jadi dengan demikian kesimpulannya, makar itu ada dua, terpuji dan sempurna, tercela dan aib. Maka makar yang tercela dan aib ini Allah disucikan darinya. Itulah harusnya diberi keterangan pengikat tadi. Tidak cukup terjemahan tipu daya begitu saja. Karena ada tipu daya yang tercela, yang aib. Maka ini Allah disucikan darinya. Yang terpuji dan sempurna itu kapan? Atau bagaimana maksudnya? Yaitu makar atau tipu daya yang dilakukan dalam rangka membalas makar yang sejenis yang dilakukan oleh musuh. Berarti didahului dan bukan mendahului. Itu yang terpuji dan sempurna. Yaitu makar atau tipu daya yang dilakukan dalam rangka membalas makar yang sejenis yang dilakukan oleh musuh. Berarti apa? Didahului ada makhluk Allah yang berbuat makar, Allah balas dengan perbuatan makar pula. Jadi makar baru terpuji jika dilakukan terhadap orang yang berhak menerimanya sebagai bentuk pembalasan baginya. Nah, dalam kondisi inilah ketiga sifat tersebut ditetapkan untuk Allah Ta'ala, sehingga hasil terjemahannya tipu daya kepada makhluk yang berhak mendapatkannya. Malah justru menetapkan sifat makar, al-makru, al-mihal, dan apa? Dan al-kaidu, dengan konteks yang seperti itu, justru itu menunjukkan bahwasanya Allah Maha Kuat, lagi Maha Mampu menghadapi dan membalas tipu daya musuhnya. Kalau ditolak, aib bagi Allah. Kalau sifat ini ditolak, ditiadakan dari diri Allah, maka aib bagi Allah. Dengan yaitu konteks yang terpuji dan sempurna tadi. Adapun makar yang tercela atau aib jika pelakunya memulai berbuat makar tanpa ada sebab yang dibenarkan, dan ditujukan makar tersebut kepada orang yang tidak berhak menerimanya, itu yang aib. Dan Allah tidak pernah dan tidak akan seperti itu, berbuat seperti itu, yaitu memulai berbuat makar, memulai bukan didahului, mendahului berbuat makar tanpa ada sebab yang dibenarkan dan ditujukan kepada orang yang tidak berhak menerima. Itu yang tercela dan aib. Ketiga sifat ini adalah sifat fi'liyah bagi Allah Ta'ala. Apa faedah keimanan? Tumbuhnya rasa takut untuk mengakal-ngakali larangan Allah Ta'ala. Karena nanti kalau seseorang itu berbuat makar dengan cara ngakal-ngakali larangan Allah Ta'ala, maka balasannya adalah al-jaza' min jinsil amal, yang sejenis dengan perbuatan. Kalau Allah berbuat makar kepada diri orang tersebut, nanti tanpa dia sangka-sangka dia terkena bahaya. Dan Allahu khairul makirin, dan makar Allah itu sempurna yang ditujukan kepada orang yang atau kepada makhluk yang berhak mendapatkannya. Kemudian yang kedua di antara faedah keimanannya, selain tumbuh rasa takut untuk mengakal-ngakali larangan Allah Ta'ala, namanya ngakal-ngakali, berusaha agar tidak nampak dia melanggar larangan Allah. Tapi hakikatnya melanggar larangan Allah. Kalau seseorang dilarang berburu pada menangkap ikan pada hari Sabtu, tetapi nebar jaringnya pada hari Jumat, kemudian ngambil jaringnya pada hari Ahad, ini kan ngakal-ngakali. Ngakal-ngakali. Kalau seorang pada puasa bulan Ramadan, ketika di kulkasnya terdapat berbagai macam minuman untuk buka puasa nanti, tidak berkurang sedikit pun, tetapi ketika berwudu kumur-kumur tiga kali, yang keluar kok hanya satu kali atau dua kali, yang satu kemana? Masya Allah, ini minuman di kulkas gak berkurang satu senti pun, tetapi kok bolak-balik wudu. Ternyata kumurnya tiga kali, yang keluar cuma satu kali. Yang dua kali kemana ini? Ini ngakal-ngakali. Al-jaza' min jinsil amal, balasan sejenis dengan amalan. Kemudian berikutnya, agak cepat sedikit, nanti insya Allah kita masuk dalam apa, pembahasan tentang penetapan sifat al-istiwa al-ars. Ini penting sekali karena banyak yang tidak tepat di dalam menerjemahkan istawa, diterjemahkan bersemayam, dan ini tidak tepat terjemahan yang seperti ini. Dan juga demikian setelah itu langsung pembahasan yang lagi banyak dihebohkan pada sebagian masalahnya, yaitu penetapan sifat al-ulu, maha tinggi bagi Allah Ta'ala. Bahwasanya Allah berada di atas langit, Allah di atas segala makhluknya. Nah, ini penting untuk kita pelajari, dan akan lebih saya rinci di sana karena fitnah terjadi pada zaman ini. Padahal ini sangat sifat al-ulu ini, maha tinggi Allah ini sifat yang ditetapkan dengan dalil-dalil yang cukup lengkap. Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Akal, Fitrah. Tuh. Bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa dalam Al-Quran terdapat 1000 dalil yang menunjukkan kemahatinggian Allah Ta'ala. Oleh karena itu kok sampai enggak meyakini Allah di atas langit, di atas seluruh makhluknya, tapi meyakini misalnya Allah ada di mana-mana dan seterusnya, maka ini dia hakikatnya buta. Yang buta bukan mata zahirnya, tapi mata hatinya. Karena sangat jelas sekali dalilnya. Sangat jelas sekali dalil tentang penetapan sifat al-ulu ini. Apalagi kalau kita lihat ternyata bentuk-bentuk dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan sifat al-ulu itu bermacam-macam bentuknya. Bukan sumbernya, sumbernya tadi sudah bermacam-macam. Dan jumlahnya juga sebagian ulama dari Al-Quran saja ada 1000 dalil. Sekarang ditambah lagi klasifikasi bentuk dalilnya, bentuk istidlalnya, cara berdalilnya, itu bermacam-macam juga. Berarti sangat kuat sekali. Maka waneh sekali kalau dalam sigoh mubalaghahnya orang Jawa Timur itu waneh sekali. Itu sigoh mubalaghah, bentuk penyangatan, sangat aneh sekali ya. Kalau sampai ada yang mengingkari sifat al-ulu. Ya. Berikutnya, penetapan sifat al-afwu. Diperhatikan tata cara penulisan sifatnya. Al-afwu, memaafkan. Lain dengan, itu sifat Allah, lain dengan namanya. Kalau namanya Al-Afuwu, Al-Afuwu, yang maha pemaaf. Kalau Al-Afwu, memaafkan. Kan dalam hadis, innaka afuwun tuhibbul afwa. Kemudian penetapan sifat ar-rahmah, al-izzah, rahmah kasih sayang. Al-izzah, sebelum al-izzah, al-maghfirah, yaitu mengampuni. Al-izzah itu ada 3 makna dalam al-izzah, yaitu maha perkasa, perkasa, mengalahkan lagi mulia. Maha perkasa mengalahkan lagi mulia. Itu makna al-izzah. Tetapi yang sering digunakan untuk terjemahan yaitu maha perkasa. Perkasa. Al-aziz seringnya diartikan yang maha perkasa. Padahal dalam al-aziz ada makna izzah, al-izzah, yang mengandung apa, tiga hal, tiga makna ini, yaitu perkasa, mengalahkan, lagi mulia. Kemudian al-qudrah, maha kuasa atau kuasa. Itu sifat-sifat Allah. Dan juga terdapat penetapan nama Allah Al-Afuwu, yang maha pemaaf, Al-Qadiru, itu nama Allah yang maha kuasa, Al-Ghafuru, yang maha pengampun, Ar-Rahimu, yang maha penyayang. Saya ulangi, Al-Afuwu, yang maha pemaaf, Al-Qadiru, yang maha kuasa, Al-Ghafuru, yang maha pengampun, Ar-Rahimu, yang maha penyayang. Terdapat 4 ayat. 1, 2, 3, 4. Ya, 4 ayat yang menunjukkan, yaitu sifat-sifat tadi. Seperti pada ayat yang pertama, in tubdu khairan au tukhfuhu au ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Saya ulangi, in tubdu khairan au tukhfuhu au ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Jika kalian menampakkan suatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan suatu kesalahan orang lain, maka sungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha kuasa. Dalam fa innallaha kana 'afuwan qadira terdapat penetapan nama Allah Al-Afuwu dan Al-Qadiru, serta terdapat penetapan nama Allah, sifat Allah Al-Afwu dan Al-Qudratu. Adapun ayat yang kedua, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak ingin bahwa Allah mengampuni kalian, dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Ini terdapat penetapan nama Allah Al-Ghafuru dan Ar-Rahimu. Sifatnya adalah Al-Maghfirah dan Ar-Rahmah. Adapun walillahil izzatu wal rasulih, ini al-izzah, terdapat penetapan sifat al-izzah bagi Allah Ta'ala. Padahal al-izzah itu hanyalah bagi Allah, wali rasulihi, dan izzah yang terkait dengan sifat manusia itu juga ditetapkan bagi rasulnya, tentu sesuai dengan kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya demikian dalam surat Al-Munafiqun ini. Juga demikian qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Ini juga penetapan sifat al-izzah. Memaafkan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, adalah tidak mengazab hambanya yang berdosa. Itu memaafkan. Tidak mengazab hambanya yang berdosa. Dan ada yang menjelaskan bahwa memaafkan itu mayoritasnya untuk dosa yang berupa meninggalkan kewajiban. Adapun mengampuni adalah menutupi dosa hambanya. Kalau maafkan tadi tidak mengazab hambanya yang berdosa. Kalau mengampuni menutupi dosa hambanya, tidak menampakkan aibnya dan tidak menghinakan hamba tersebut. Dan al-maghfirah yang mananya adalah menutupi dosa hambanya, tidak menampakkan aibnya dan tidak menghinakan hamba tersebut. Maka ini adalah mayoritasnya untuk dosa yang berupa melakukan keharaman. Kapan perbedaan dua makna tersebut? Ketika dua sifat tersebut disebutkan secara bersamaan. Namun jika masing-masing maghfirah dan memaafkan tadi, al-afu tadi, disebutkan secara sendiri-sendiri tanpa disebutkan yang lainnya, maka di samping mengandung makna sendiri juga mengandung makna yang lainnya. Begitu. Jadi kapan al-maghfirah dibedakan mayoritasnya untuk dosa yang berupa melakukan keharaman dan memaafkan itu mayoritasnya untuk dosa yang berupa meninggalkan kewajiban, ketika keduanya disebutkan secara bersamaan. Tetapi kalau disebutkan sendiri-sendiri, maka makna yang lainnya tercakup juga, di samping juga makna sendiri. Artinya kalau disebutkan al-afu sendiri, ya untuk seluruh dosa gitu. Tidak mengazab hambanya yang berdosa dengan jenis baik dosa meninggalkan kewajiban maupun melakukan keharaman. Demikian pula kalau al-maghfirah disebutkan sendirian. Dan satu lagi faedah tambahan, di antara nama Allah Ta'ala adalah At-Tawwab, yang artinya yang maha penerima taubat. Dan sifat yang ada di dalamnya adalah qabulut taubah, menerima taubat. At-Tawwab nama Allah, sifatnya qabulut taubah, menerima taubat. Apa maksud menerima taubat itu? Menghapus dosa hambanya dan tidak menyiksanya. Menghapus dosa hambanya dan tidak menyiksanya. Oleh karena itu dalam hadis at-taib kaman la dzamba lahu. Orang yang berdosa itu orang yang bertaubat itu seperti yang tidak memiliki dosa, yang tidak berdosa. Dia pernah melakukan itu tapi sekarang sudah bertaubat, dia seperti enggak berdosa dengan dosa itu. Sehingga pantas kalau menerima taubat maksudnya adalah menghapus dosa hambanya dan tidak menyiksanya. Adapun al-izzah itu diartikan perkasa, mengalahkan, lagi mulia. Karena memang al-izzah itu izzatullah ada tiga macam. Yang pertama izzatul qadr, yang kedua izzatul qahr, dan yang ketiga izzatul intina. Yang pertama izzatul qahr, izzatul qadr ya, qadr, qaf dal ra, izzatul qadr, yang diartikan maha mulia, tidak ada tandingan baginya. Maha mulia, tidak ada tandingan baginya. Yang kedua izzatul qahr, maha mengalahkan dan tidak bisa terkalahkan. Maha mengalahkan dan tidak bisa terkalahkan. Dan yang ketiga izzatul imtina, maha perkasa. Maha perkasa. tidak ada yang mampu mengenakan bahaya dan keburukan kepadanya, yaitu N kapital, yaitu kepada Allah. Izzatul imtina, maha perkasa, tidak ada yang mampu mengenakan mudarat kepadanya. Jadi kalau antum dapatkan Al-Aziz, itu mengandung tiga sekaligus ini. Allah ya yang maha mulia, ya yang maha mengalahkan, yang maha perkasa. Tetapi seringnya biar praktis diartikan satu saja, yang maha perkasa. Izzah, perkasa atau mulia. Mungkin itu alasannya yang menerjemahkan secara praktis yang maha perkasa, atau untuk izzah itu perkasa. Tinggal dua penjelasan. Tinggal dua penjelasan. Kita berhenti nanti alistiwa alal ars untuk besok, karena satu pembahasan dari satu sisi dengan penetapan sifat al-ulu. Tinggal dua pembahasan, yaitu kumpulan dalil tentang penetapan nama bagi Allah Ta'ala dan peniadaan kesamaan dengan selain Allah. Penetapan nama bagi Allah Ta'ala dan peniadaan kesamaan Allah dengan selain Allah. Isbatul ism lillah. Syaikh Al-Fauzan memberi judul seperti itu. Isbatul ism lillah. Penetapan nama bagi Allah Ta'ala. Dalilnya tentang bab ini, penetapan nama bagi Allah Ta'ala dan peniadaan kesamaan antara Allah dengan selainnya, ini banyak. Ada 5 ditambah 6, ada 11 dalil. Kalian baca sendiri dalilnya untuk mengikat waktu. Penjelasannya bahwa Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang husna, terindah, mengandung kemahaindahan yang sempurna dari segala sisi. Itu makna nama-nama yang husna, yaitu nama-nama yang terindah, mengandung kemahaindahan yang sempurna dari segala sisi. Mengandung kemahaindahan yang maha sempurna dari segala sisi. Jadi tidak ada nama yang lebih indah daripada nama Allah. Bahkan tidak ada nama selain Allah yang seindah nama Allah. Apalagi lebih indah, tidak ada. Nama Allah ini sebab didapatkan keberkahan jika disebutkan mengiringi sesuatu. Jadi nama Allah jika disebutkan mengiringi sesuatu, itu menjadi sebab didapatkannya keberkahan. Ketika kita mau makan, mengucapkan bismillah, ada keberkahan yang kita dapatkan dalam penyebutan nama Allah tersebut. Jadi penyebutan nama Allah dalam mengiringi sesuatu itu merupakan sebab didapatkannya keberkahan, yaitu kebaikan yang banyak dan tetap. Seperti disebutkan nama Allah ketika ketika dalam aktivitas berwudu, mau makan, mau berhubungan suami istri, kemudian yang berikutnya ditiadakan an-niddu, al-kuf'u, as-sami, Nanti dalil-dalilnya tinggal antum baca sendiri. Ini ringkasan dari dalil-dalil tersebut. Ditiadakan an-niddu, al-kuf'u, dan as-sami bagi Allah Ta'ala. Apa makna ketiga kata tersebut? Maknanya berdekatan, sangat mirip. Kalau as-sami itu yang semisal, yang setara. Yang semisal dan setara. Kalau al-kuf'u yang menyamai. Kalau an-niddu yang setara. Jadi mirip-mirip, berdekatan. As-sami yang semisal, al-kuf'u yang menyamai, an-niddu yang setara. Ini ditiadakan bagi Allah Ta'ala. Artinya, tidak ada yang sama dengan Allah. Dan tidak ada tandingan bagi Allah. Tidak ada yang sama bagi Allah dan tidak ada tandingan bagi Allah. Ditambah lagi, tadi judul babnya, kalau langsung kita gabungkan 5 ayat ditambah 6 ayat, maka judul babnya kurang tambahan kalimat, yaitu apa? Lengkapnya penetapan nama bagi Allah Ta'ala dan peniadaan kesamaan antara Allah dengan selainnya, serta, nah ada tambahannya, serta peniadaan adanya sekutu bagi Allah Ta'ala. Serta peniadaan adanya sekutu bagi Allah Ta'ala. Kalau kita perhatikan dalil-dalilnya, banyak yang di situ menunjukkan peniadaan sekutu bagi Allah Ta'ala. Jadi perlu diketahui mensifati Allah itu ada dua bentuk. Yang pertama penetapan sifat tsubuti ya, yaitu sifat yang sempurna, baik itu sifat dzatiyah maupun sifat fi'li ya. Jadi kalau dalam dalil mensifati Allah itu ada dua bentuk. Bisa jadi bentuknya adalah penetapan sifat tsubuti ya, yaitu sifat sempurna bagi Allah, baik itu sifat dzatiyah maupun sifat fi'liyah. Kayak tadi sifat dua tangan itu dzatiyah. Tadi makar bagi makhluk yang berhak menerimanya, itu sifat fi'liyah. Itu namanya mensifati Allah dengan bentuk menetapkan sifat tsubutiyah. Istilahnya seperti itu. Yang kedua, mensifati Allah dalam bentuk meniadakan sifat salbiyah. Meniadakan sifat salbiyah, yaitu sifat yang aib bagi Allah, yang kurang sempurna bagi Allah. Dan perlu diingat kembali bahwasanya peniadaan sifat salbiyah haruslah mengandung penetapan sifat tsubutiyah. Ini kaidahnya. Peniadaan yaitu bentuk kedua itu haruslah mengandung bentuk pertama. Peniadaan sifat salbiyah harus mengandung penetapan sifat tsubutiyah. Karena kalau tidak mau menetapkan sifat tsubutiyah, dia hanya sekedar meniadakan sifat salbiyah, itu belumlah mengandung pujian. Dia tidak jahil. Misalkan di manusia saja ini berlaku. Dia tidak jahil, namun tidak alim. Dia tidak dikatakan tidak berilmu, dia tidak dikatakan pula berilmu. Lah gimana sih? belum mengandung pujian. Dia tidak zalim, tapi juga tidak adil. Padahal zalim lawan dari adil. Ketika ditiadakan zalim, harusnya ditetapkan adil. Belum mengandung pujian. Oleh karena itu, bentuk pensifatan Allah itu meliputi dua bentuk tersebut. Pensifatan Allah yang sempurna itu meliputi dua bentuk itu sekaligus. Kenapa? Karena kesempurnaan Allah tidaklah benar-benar nampak dengan sempurna kecuali dengan nafi dan isbat. Isbat bentuk pertama, nafi bentuk kedua tadi. Jadi dalam tauhid al-asma wa sifat ada nafi dan isbat juga. Dalam tauhidul uluhiyah ada nafi dan isbat juga. Kalau tauhidul uluhiyah, nafi dan isbat ada pada la ilaha illallah. Kalau tauhidul asma wa sifat, nafi dan isbat, kalau isbat itu menetapkan sifat sempurna bagi Allah, dan kalau isbat menetapkan sifat sempurna bagi Allah, saya ulangi, dan kalau nafi yaitu meniadakan sifat aib atau kurang sempurna dari Allah. Nah, dalam bab peniadaan adanya sekutu bagi Allah Ta'ala ini kan nafi. Berarti harus mengandung penetapan sifat sempurna. Apa sifat sempurna yang ditetapkan? Yaitu menetapkan sifat sempurna, menetapkan kesempurnaan dari segala sisi untuk Allah Ta'ala. Kesempurnaan dari segala sisi. Karena ini juga umum juga peniadaannya, peniadaan sekutu bagi Allah Ta'ala. Maka sifat sempurna yang ditetapkan sempurna dari segala sisi. Ya. Ya, insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan pelajari al-istiwa, penetapan al-istiwa al-arsh bagi Allah dan penetapan sifat al-ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala serta sifat-sifat yang lainnya. Semoga cepat selesai sehingga kita beralih kepada bab besar kelompok dalil-dalil dari as-sunnah tentang penetapan sifat Allah Ta'ala. Kita baru berada pada bab yaitu apa? Penetapan sifat-sifat Allah dari Al-Qur'anul Karim. Setelah itu dari as-sunnah. Sampai di situ wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, ada sedikit pengumuman yang akan disampaikan oleh pengurus Mahat Ilmi kepada para santri sekalian. Jadi diharap untuk menunggu sebentar. Insya Allah untuk diumumkan kepada para santri, insya Allah akan diadakan ujian daurah salah satu usul dan juga kun salafian, yang insya Allah waktunya adalah hari Jumat besok tanggal 16 Februari mulai pukul 13.30 atau setengah 2 siang di Masjid Pogung Raya. Insya Allah pada hari Jumat besok, karena di hari itu tanggal merah, jadi hari libur kuliah. Jadi diharapkan kepada para santri sekalian untuk dapat bersiap-siap menghadapi ujian daurah tersebut. Dan bagi santri yang kemarin tidak bisa mengikuti daurah, silakan mengunjungi fanpage Facebook Mahat Ilmi dan juga website untuk mendapatkan link rekaman dan juga untuk mendengarkan rekaman kembali sebagai bahan murojaah. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.